warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu al akmalanil atammani ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, masih diringankan langkah kedua kaki kita untuk berjalan ke majelis ilmu, ya, entah yang dengan berjalan, entah yang dengan mengendarai kendaraannya. Semoga langkah yang telah diayunkan, kemudian juga segala bentuk sarana yang digunakan untuk sampai ke tempat ini terhitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul kiamah. Kemudian teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Senin malam Selasa dan juga insya Allah hari Kamis di malam Jumat selepas sholat Isya sekitar jam 8 malam atau sebelum itu, kita lanjutkan pembahasan kitab Tabsirul Khalaf Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja'an Man Hajis Salaf, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad An-Najjar Al-Libi Hafizullah Ta'ala, salah seorang ulama muda di Libya, di kota Tripoli, alumnus dari Universitas Islam Madinah, yang mana beliau di sini menuliskan kitab Tafsirul Khalaf, memberitahu kepada orang belakangan, bidhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada orang yang datang belakangan dengan ketentuan-ketentuan pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana jika sampai ada orang yang keluar dari pokok-pokok tersebut, maka dia telah keluar dari manhaj salaf atau dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Dan sebagaimana sering disebutkan, buku ini sudah direkomendasikan atau sudah ditakdim, ya, dikoreksikan kepada Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizullah dan juga Syekh Saleh Dr. Saleh Al-Suhaimi Hafizahumullah Ta'ala, dua ulama besar di kota Madinah yang namanya sudah ma'ruf, dikenal di kalangan ahli ilmu. Ya, teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu sebagaimana sudah kita baca, semenjak di bulan puasa pokok-pokok landasannya apa saja, ya, pertama landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah masdarut talaqqi, yaitu sumber pengambilan hukumnya atau sumber pengambilan agamanya, bahwa sumber pengambilan agamanya adalah Al-Quran, hadis yang sahih, dan juga konsensus ulama salaf, kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Jika sedari awal pengambilan sumber hukumnya, sumber agamanya dari tiga hal itu, maka dia telah bersesuaian dengan pokok akidah Ahlus Sunnah. Adapun bagi orang-orang yang mengedepankan logikanya, mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya dalam beragama, tentu dari pokok yang pertama ini mereka sudah menyelisihinya. Kemudian pokok yang kedua disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Najjar adalah yaitu menyepakati hal-hal yang masyhur, menyepakati hal-hal yang populer di kalangan para ulama tentang masalah-masalah ideologi dan juga masalah-masalah amaliyah yang gamblang, alias tidak boleh menyelisihinya, ya, tidak boleh menyelisihi permasalahan-permasalahan baik itu ideologi ataupun juga masalah-masalah amaliyah yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Jika hal itu diselisihi, maka dia juga telah keluar dari manhaj salaf. Contohnya misalnya sesuatu yang amaliyah yang jelas, ya, wajibnya zakat bagi orang yang telah mencapai nisab, ya, sudah mencapai syarat-syarat dan ketentuannya, harusnya zakat dikatakan wajib bagi dia, tapi kemudian dia mengatakan zakat tidak wajib. Atau sesuatu yang sudah jelas gamblang, misalnya hukum zina haram, kemudian dia mengatakan hukum zina mubah atau halal. Atau sholat itu harusnya wajib 5 waktu, kemudian dia mengatakan cukup 2 waktu saja. Atau perkara-perkara ideologi yang sudah gamblang yang disebutkan oleh para ulama salaf seperti Sufyan ibnu Uyainah, kemudian ibnu Qutaibah, kemudian Imam Ahmad dalam Usul Sunnah dan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh ibnu Sufyan ibnu Uyainah bahwa sunnah ada asyarah, ada 10 sebagaimana kemarin disampaikan, faman akhadatha faqad istakmala di sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad tarakat sunnah. Bahwa pokok sunnah itu ada 10, ya, barang siapa yang mengambilnya maka pokok akidah Ahlussunnah telah sempurna dalam dirinya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka sama saja dia telah meninggalkan keseluruhannya. Yaitu seperti menetapkan adanya takdir, menetapkan adanya syafaat, menetapkan adanya mizan, yaitu timbangan kelak di yaumil qiyamah, adanya sirat, jembatan, ya, mengimani bahwa iman itu qaulun wa amal, ya, kemudian mengimani adanya azab kubur, ya. Kemudian dalam masalah yang lainnya yang kemarin disebutkan oleh para ulama, pokok-pokok tersebut, ada yang mengatakan jumlahnya ada 10, ada yang kemudian menambahi, yaitu seperti meyakini bahwa kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa melihat sebagaimana kenyataan atau ideologi orang-orang Mu'tazilah, maka berarti dia telah keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian meyakini misalnya Quran itu adalah firman Allah bukan makhluk dan yang lainnya, dan juga tidak, ya, wala taqta'u bisyahadah 'ala muslim, dan juga tidak meyakini secara tegas bahwa orang muslim atau orang yang apa namanya meninggal dalam kondisi baik pasti masuk surga. Enggak, tapi kita berharap kecuali orang-orang yang sudah ada nasnya. Nasnya jelas gamblang bahwa dia di surga. Nah, itu baru kita katakan, kita pastikan bahwa dia masih masuk surga. Sebagaimana kita katakan, kita pastikan orang-orang pasti masuk neraka bagi orang-orang yang memang dijelaskan secara nas dalam Al-Qur'an bahwa dia memang masuk neraka, seperti Firaun, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Atau dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, ya, apa, Abu Lahab dan istrinya, yang dijelaskan dalam Al-Quran jelas dia masuk neraka. Atau seperti Fir'aun, atau seperti misalnya pamannya Nabi SAW, ya, Abu Talib, yang mana meninggal dalam kondisi tidak beriman, kemudian diberikan syafaat oleh Allah SWT bahwa nanti azabnya akan diringankan, ya, kakinya menapaki kerak neraka tapi otaknya mendidih. Nah, orang-orang yang dipastikan secara jelas dan gamblang dengan nas, kita katakan mereka masuk neraka. Sebagaimana orang-orang yang dipastikan, ya, sebagai orang-orang penduduk surga, seperti Al-Ashraf Al-Mubashiruna Biljannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, ya. Atau apa namanya, Ja'far bin Abi Talib, yang ketika perang sampai dua tangannya diputus, ya, ketika dalam perang putus semuanya kena pedang, kemudian Rasulullah SAW sampaikan nanti di surga akan digantikan dengan dua sayap oleh Allah SWT. Atau juga Bilal ibn Rabbah, yang dikatakan dalam hadis bahwa suara terompahnya sudah ada di surga sedangkan orangnya masih di dunia. Nah, orang-orang yang ada nasnya dia masih masuk surga, kita yakini demikian. Tapi, ya, bagi orang-orang yang tidak ada nasnya, ya, adanya apa, kita berharap, oh fulan, Pak Kiai, Pak Ustaz, fulan kehidupannya secara keseluruhan atau mayoritas baik, kita lihat akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, akidahnya bagus. Tapi kita tidak bisa menjazm, kita tidak bisa meyakini, oh pasti masuk surga, tidak bisa. Kita mengharapkan orang yang seperti ini pasti, orang yang seperti ini diharapkan dia masuk surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solehnya, dan kita harapkan masuk surga. Sebagaimana, ya, orang-orang yang mati dalam keadaan buruk, ya, ditakutkan dia nanti masuk neraka, tapi secara mengklaim secara pasti masuk neraka, nah ini tidak ada dalam apa pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Kemudian kemarin dijelaskan dalam pembahasan yang kedua, hukmul muayyan idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah atau a'immatus salaf. Hukum secara individu, menghukumi secara individu bagi orang-orang yang telah menyelisihi pokok, ya, menyelisihi landasan dasar-dasar dari dasar-dasar atau pokok-pokok ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau a'immah salaf, para imam salaf. Kalau tadi menjelaskan tentang pondasinya apa saja, usulnya apa saja, kalau menyelisihi maka diterfonis dia keluar dari manhaj salaf. Nah, itu adalah kaidah secara umum. Kaidah secara umum bahwa orang yang menyelisih ini maka dia keluar. Sebagaimana kaidah secara umum dalam masalah pengkufuran, ya, dalam masalah kesyirikan, orang yang nyembah berhala, orang yang nyembelih pada selain Allah, orang yang tawassul kepada orang yang sudah meninggal, yang merupakan syirik besar dan pelakunya musyrik. Nah, ini namanya kaidah umum. Bukan kemudian serta-merta orangnya langsung kemudian dikatakan kufur jika melakukan itu. Makanya Ibnu Taimiyah pakai kaidah, beliau menerapkan kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran lantas kemudian dia dikatakan kafir, ya. Jadi sama saja di sini juga Syekh Ahmad An-Najjar mengatakan juga laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaihi. Tidak setiap orang yang tercebur dalam perbuatan bid'ah kemudian kebid'ahan menjatuhi dia, alias dia tervonis sebagai mubtadi'. Dan kenapa? Karena nanti ada syarat-syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Ketika menghukumi personal, bahwa personal ini fasik misalnya, personal ini kafir misalnya, personal ini ahlul bidah misalnya, harus terpenuhi syarat-syarat dan juga hilangnya penghalang. Penghalang misalnya dia bukan orang yang bodoh. Penghalang misalnya hujjah atau dalil belum sampai kepada dia. Penghalang misalnya dia mengatakan itu karena dipaksa. Karena dipaksa, diancam dengan pedang misalnya. Atau penghalang yang lain, takwil yang memang diperbolehkan. Ya. Jadi ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, baru seseorang bisa tervonis ini ahli bidah. Makanya yang kemudian dijelaskan oleh Syekh bahwa hukmul mu'ayyan idha khalafa asna min usuli a'imah as-salaf. Hukum terhadap individu jika misalnya dia menyelisih salah satu pokok dari pokok akidah imam salaf atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemarin sudah kita baca bahwa tidak setiap orang yang jatuh kepada kebid'ahan kemudian langsung dia dikatakan mubtadi. Sebagaimana dalam pembahasan masalah kekufuran, tidak setiap orang yang jatuh kepada perkara yang kufur lantas dikatakan sebagai kafir. Ya. Sebagaimana kemarin saya kasih contoh, beberapa contoh sampel ya, yang ada dalam hadis. Ya. Atau yang dilakukan oleh sebagian sahabat, ya, Ammar bin Yasir yang dulu disuruh, dipaksa untuk mencela Nabi SAW, ya, mencela Nabi SAW, mencela agama Islam. Tapi kemudian turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ya, yang dikatakan kufur adalah orang yang mengatakannya secara terang-terangan, ada dalam hati, keluar dari sanubarinya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ukriha di sini adalah dipaksa, para ulama menjelaskan, paksaan yang diakui adalah ikrohun mulji. Karena paksaan itu ada dua, ada ikroh mulji, ada ikroh ghairu mulji. Itu paksaan yang mulji dan paksaan yang tidak mulji. Paksaan yang mulji itu maksudnya adalah paksaan itu ketika misalnya kita tidak mentaati orang yang memaksa, maka akan terrealisasi ancamannya. Jadi ketika kita enggak bilang perkataan kufur, ya benar kepalanya dipenggal gitu. Ketika kita enggak mencela sesuatu dalam agama, ya kita dicoroke masuk ke jurang, benar. Bukan hanya sekedar bentakan gitu. Ngomong ini, mencela gini. Kalau enggak, nah kayak itu ancaman yang ketika kita ngomong belum tentu terrealisasi ancaman tersebut. Tapi kalau pedang sudah ada di leher, kemudian pistol sudah ada di kepala, dia sudah ada di pinggir jurang, kalau tidak ngomong gini, ya, atau istrinya di depan, kalau kamu enggak ngomong gini, istrinya diperkosa, kemudian dibunuh. Nah, ini paksaan yang ketika dia tidak melakukannya, maka benar-benar ancamannya terrealisasi. Ini namanya ikrah mulji, yaitu paksaan yang kemudian mu'tabar, diakui dalam syariat, sehingga ketika orang tadi kemudian mengucapkan kalimat kufur, dia mendapatkan uzur. Yang penting, qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya apa? Masih tenang dengan keimanan. Dia masih memeluk Islam. Cuman dia mengatakan itu karena terpaksa, yang terpaksanya tadi memang benar-benar kalau sampai tidak dilakukan bisa terrealisasi mudaratnya. Walaupun para ulama mengatakan afdolnya kalau dia kuat maka memilih untuk tetap berislam itu lebih afdol. Dia bilang saya tetap Bilal Ibn Rabah ketika dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya jahiliyah, dijemur di tengah padang pasir di siang bolong, kemudian ditaruh batu di atas dadanya, dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur kembali ke agama nenek moyangnya, agama jahiliyah, dia tetap mengatakan apa? Ahad, dia lebih memilih untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kuat seperti itu maka itu lebih baik, tapi misalnya pun tidak maka syariat memberikan uzur. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wali hadza waqa'a fi mithli hadza katsirun min salafil ummah wa immatiha. Jadi dahulu pun para salaf dan para imam-imam terdahulu juga mereka pun pernah keliru, ya. Pernah keliru dalam satu pendapat. entah itu pendapat fikihiyah atau pendapat bahkan pendapat berkaitan dengan ideologi akidah. Lahum maqalatun qaluha bijtihad, kata Ibnu Taimiyah. Mereka dahulu punya statement-statement yang disampaikan berdasarkan ijtihad mereka. Wahiyatu khalifu ma tsabata fil kitabi wa sunnah. Namun ternyata pendapat dan statement yang mereka keluarkan oleh para ulama salaf tadi ternyata menyelisihi apa yang telah valid dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini masih diampuni jika memang itu didasarkan karena ijtihadnya, karena memang mungkin nasnya ini, Qur'annya ini atau hadisnya belum sampai pada dia. Nah, nanti akan ada sampelnya. Jadi belum sampai pada dia dalilnya. Atau sampai pada dia tapi dia meyakininya berbeda. Ya. Sampai pada dia tapi meyakininya berbeda. Karena mungkin menyelisih dalil yang lain yang dia anggap apa lebih kuat, atau dia meyakini ada dalil yang lain yang dia bisa jadikan pegangan. Seperti masalah fikih kemarin, ya. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sampai meyakini dahulu bahwa riba itu hanya riba nasi'ah. Riba fadl bagi beliau tidak ada. Ya. Jadi riba yang beliau katakan haram itu hanyalah riba ketika tukar-menukar barang-barang ribawi dan diakhirkan. Adapun riba fadl, yaitu riba ziyadah, yang tukar misalnya 10 ribu, kemudian mendapatkan 15 ribu, bagi beliau apa namanya tidak dikatakan riba. Karena beliau yang datang sampai kepada beliau, dan yang valid kepada beliau hanya hadis innamar riba fin nasi'ah. Sesungguhnya riba hanya pada riba yang nasi'ah. Dan kata innama itu dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, yufidul hasr. Itu memberikan makna pembatasan. Bahwa dibatasi riba itu hanya dalam masalah riba nasi'ah saja. Dan karena dikatakan oleh para ulama ada dalil yang lain yang belum sampai kepada beliau. Sehingga beliau apa? Meyakini itu. Nah, kalau orang zaman sekarang mengatakan riba yang apa namanya yang haram hanya riba nasi'ah saja, tentunya ini bisa dikatakan apa, hampir menyelisihi pendapat mayoritas ulama, atau mungkin hampir seperti menyelisihi ijma. Tapi karena dahulu mungkin bisa jadi ya dalil belum sampai kepada beliau ya, karena hadis terpencar-pencar, sahabat terpencar-pencar ya, tidak hanya di Madinah, kemudian diutus ada yang di Irak, ada yang di Mekah, ada yang di Syam, mungkin ada beberapa teks hadis yang belum sampai kepada salah satu sahabat yang lain, dan itu banyak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka ya, seperti Ibnu Taimiyah punya kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam ya, mengangkat celaan kepada para imam yang mulia, bahwa mereka kadang ketika berbeda pendapat itu bukan berarti karena menyelisih dalil, karena bisa jadi dalil yang diselisih itu bagi beliau bisa jadi belum sampai pertama, atau bisa jadi menurut beliau hadis itu atau dalil itu lemah, atau bisa jadi menyelisih dalil yang lebih kuat yang dianggap oleh salah seorang imam tertentu. Dan itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya buku khusus ya. Beliau punya buku tipis Asbab Ikhtilafil Fuqaha wa Mauqifuna Minhu, sebab-sebab perselisihan para ahli fikih dan bagaimana apa namanya sikap kita menyikapi hal tersebut. Dulu pernah didaurahkan di kaji. Jadi dahulu para imam punya statement yang terkadang mereka menyampaikannya keliru ya, karena didasari ijtihad mereka ternyata itu menyelisih apa yang valid dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, berbeda bi khilafi man wala muwafiqahu wa ada mukhalifahu wa farraqa baina jama'atil muslimin. Ah, kalau misalnya dia berbeda pendapat, keliru, kemudian setelah datang dalil dia kemudian legowo nerima, nah itu tetap dia orang yang keliru tadi masih dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah, karena ketika setelah dijelaskan dalilnya, mas atau misalnya imam satu ngomong kepada yang lain, ini dalilnya ada seperti ini, atau ini harusnya hadisnya sahih, kemudian dia terima. Dia tidak membangun wala wal bara atas pendapatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian ketika masalah itu jelas-jelas keliru, kemudian dia membangun al wala wal bara, yaitu loyalitas dan berlepas diri dari pendapat itu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan bi khilafi man wala muwafiqahu. Berbeda jika kemudian ada seorang yang keliru ya, atau dia mengambil satu pendapat kemudian wala muwafiqahu, dia berloyalitas dengan orang yang sepakat dengan dia. Wa ada mukhalifahu, dan dia memusuhi orang yang berselisih pendapat dengan dia. Wa farraqa baina jama'atil muslimin. Kemudian dia ya menghasut kaum muslimin, memecah belah di antara mereka. Wa kafara wa fasaqa mukhalifahu, bahkan sampai ranah mengkafirkan atau memfasikkan orang yang menyelisih dia, duna muwafiqihi fi masailil ara' wal ijtihadat, padahal ini pada permasalahan-permasalahan yang ijtihad, yaitu memang dalilnya memungkinkan untuk bisa dimaknai satu atau dua sisi. Makanya kita tidak boleh ya, dalam masalah permasalahan-permasalahan yang memang dalilnya itu ambigu, dalilnya itu global, atau dalilnya itu tidak soreh, tidak gamblang menjelaskan bahwa masalah ini harus gini. Tapi memang permasalahannya, dalilnya ini apa? Memungkinkan untuk dimaknai ke kanan atau ke kiri. Ya. Maka yang demikian, jika memang memang masih memungkinkan, tidak boleh kemudian sampai bermusuh-musuhan. Ya, bermusuh-musuhan dalam artian tadi, membangun wala' dan barok dalam pendapat ini. Kalau sampai membangun wala' wal barok, ya, apa loyalitas dan juga permusuhan gara-gara masalah ini, maka kata Ibnu Taimiyah, wastahalla kita la mukhalif, bahkan sampai misalnya menghalalkan, ya, memerangi orang yang menyelisihinya, duna muwafiqihi, selain orang yang bersepakat dengan dia, fahaula imin ahli tafarruq wal ikhtilafan, orang ini termasuk ahli perpecahan, orang yang menyeru kepada perpecahan. Ini termasuk kadang masalah-masalah, apalagi kadang berselisih dalam masalah-masalah yang harusnya masalah-masalah ringan, ya, masalah-masalah yang sifatnya masih masalah-masalah ijtihadiyah fikhiyah, bolehnya buat yayasan atau tidak, bolehnya buat apa namanya yayasan keagamaan atau tidak, sebagai apa namanya sarana untuk payung hukum bagi satu lembaga, ya kan dulu sempat apa, sempat viral yang seperti itu, ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang demikian, bolehnya mengambil apa namanya dana dari lembaga tertentu atau tidak dikasih bantuan, ya. Bahkan dalam masalah dakwah, boleh nggak pakai video atau enggak, gitu kan, atau misalnya boleh nggak pakai celana panjang atau tidak, apakah harus pakai sarung, kadang permasalahan-permasalahan sepele seperti itu, walaupun secara lisan mereka tidak meyakini secara gamblang bahwa orang yang menyelisihinya akan kemudian keluar dari koridor ahlu sunnah, tapi secara lisanul hal, ya, tapi secara mimik wajah atau juga gestur tubuh nyatanya mereka demikian. Hanya gara-gara masalah yang kecil tadi, kadang ketemu aja nggak mau salaman, atau juga nggak mau diucapkan salam, juga nggak balas. Ya. Ada yang demikian, masalah-masalah demikian, dan realitanya ada di tengah masyarakat kita. Atau mungkin yang akhir-akhir ini masalah COVID, apakah sholatnya di jarak atau enggak, gitu kan, berjarak atau tidak, kemudian apakah sholatnya pakai apa masker atau tidak. Ya. Yang demikian, ini sejatinya apa? Tidak perlu untuk kemudian sampai berlebihan. Wa qala fi bayan ishtirati bulughil hujjah fil hukm 'ala al muayyan bil bid'ah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa menghukumi personal bahwa dia seorang mubtadi ahlul bid'ah itu adalah sampainya hujjah kepada dia. Yaitu hujjah atau dalil sampai kepada yang bersangkutan. Jadi misalnya ada yang bersangkutan orang keliru dalam satu perkara, gitu kan, menyelisihi misalnya pokok akidah ahlus sunnah tadi, itu tidak langsung dihukumi mubtadi, tapi dijelasin dulu, ya, dijelasin dulu dalilnya ini, hujahnya ini, baru kalau setelah dijelasin, ya, kemudian tetap ngeyel, tetap kekeh dengan apa yang dia pegang dari pendapat sebelumnya, padahal itu jelas-jelas menyelisihi dalil, nah ini baru kemudian dia bisa divonis sebagai ahlul bidah, sebagai mubtadi. Tadi beliau menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan idza ra'aital maqalatal mukhti'ata qad sadarat min imamin qadimin faghtafarta. Kalau engkau suatu ketika melihat satu statement yang salah, yang keliru, yang statement tersebut sadarat keluar, muncul, timbul dari imamin, dari seorang imam, ya, di masa klasik, faghtafarta, maka engkau beri maaf. Li'adami bulughil hujjah lahu. Karena hal tersebut bisa jadi hujjah atau dalil atau ya apa namanya entah itu kalau Quran insyaallah semuanya sudah sampai ya, tapi hadis biasanya tidak sampai kepada dia. Fala yughtafaru liman balaghathul hujjah maghtufira lil awal. Tapi tidak dimaafkan bagi orang yang telah sampai kepadanya hujjah sebagaimana dimaafkan untuk kelompok orang yang pertama. Kalau kelompok orang yang pertama ketika keliru masih dimaafkan ketika dia keliru dalam pendapatnya karena hujjah belum sampai kepada dia. Adapun kalau yang sudah sampai ya, maka tidak dimaafkan baginya. falihadza yubadda'u man balaghathu ahaditsu 'adzabil qabri. Oleh karenanya bisa kita katakan dibid'ahkan orang yang telah sampai kepada dia hadis-hadis tentang azab kubur. Ya. Wa nahwiha idza ankara dzalik, dan yang semisalnya jika mereka mengingkari hal tersebut. Dan yang mengingkari azab kubur itu kan Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya azab kubur. Dan padahal ya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Misalnya hadisnya Barra bin Azib, ya, hadis sahabat Barra bin Azib yang panjang, yang bahwa seorang orang yang beriman ketika dia meninggal, maka datang malaikat jumlahnya sejauh mata memandang, ya, datang kepada dia. Kemudian setelahnya datang malaikat yang membawa kain kafan dari surga, yang dengan mewangian dari surga. Kemudian setelah mereka semua siap, malaikatnya datanglah apa? Malaikat maut yang mencabutnya, nyawanya. Dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keriduan. Kemudian dicabut nyawanya kafai isiqa, seperti tetesan air yang keluar dari mulut kendi, dimudahkan matinya. Tidaklah ruhnya dibawa oleh malaikat maut, melainkan langsung direbut oleh malaikat yang tadi, yang khusus membawa kain kafan dan wangian dari surga, langsung dikafani. Kemudian dibawa terbang setiap langit, kemudian ditanya, siapa ini? Oh, ini Fulan bin Fulan, disebutkan dengan apa? Sebaik-baik penyebutan namanya, panggilannya ketika di dunia. Setiap pintu langit seperti itu. Sampai kemudian Allah memerintahkan, kembalikan dia apa? Di kuburnya. Ya. Karena dia diciptakan dari tanah, dan kelak nanti dia akan dibangkitkan dari situ. Ya. Dan seterusnya, kemudian dia setelah dikembalikan, kemudian ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu, apa agamamu, dia bisa jawab. Setelah bisa jawab, kemudian apa? Kemudian dikatakan oleh Allah SWT, afrisuhu minal jannah. Hamparkanlah kepada dia salah satu kenikmatan dari mukaddimah kenikmatan surga. Setelah dia mendapatkan itu, kemudian datang seseorang dengan wajah, dengan apa? Seorang dengan wajah yang membawa kebaikan, wajah yang membawa keteduhan. Kemudian ditanya, man anta? Kamu siapa? Dia menjawab, ana amaluka salih fid dunia. Saya amal salihmu ketika di dunia. Kemudian menemani dia. Dan seterusnya. Kemudian cerita untuk orang yang beriman. Kemudian cerita untuk orang yang tidak beriman. Diceritakan bahwa ketika dia akan dicabut rohnya, datang malaikat dengan jumlah sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat yang lain dengan membawa kain kafan yang lebih kasar daripada kain goni. Kemudian dengan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Kemudian malaikat maut datang, kemudian mencabutnya dengan paksa. Dipermisalkan dalam hadis seperti kayu yang ada durinya, yang kemudian bahasa Indonesianya itu digubetkan, dililitkan di kulit yang punya rambut yang banyak yang basah, seperti kulit domba yang basah, kemudian dililitkan sampai bundet bahasa Indonesianya, kemudian ditarik dengan paksa. Ya, ditarik dengan paksa dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi ke alam kuburnya, kemudian ditanya tiga perkara, enggak bisa jawab, dia cuma bilang sami'tu fulan yaqulu kadza wa kadza. Saya dulu cuma mendengar fulan ngomong ini dan itu. Dia enggak bisa jawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ketika dia enggak bisa jawab, kemudian digebuki sama malaikat mungkar dan nakir, ya, dengan palu, ya, bogem yang dikatakan dalam hadis itu kalau diangkat oleh penduduk Mina, maka penduduk Mina tidak mampu untuk mengangkat palu tersebut. Bahkan ketika digebukin, disebutkan dalam hadis yang lain oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah naik di atas bighalnya. Bighal itu kendaraan blasteran antara kuda dengan keledai. Nabi SAW pernah naik kendaraannya melewati pekuburan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik. Kemudian kuda yang blasteran tadi sampai jingkrak-jingkrak, Nabi hampir jatuh. Kenapa? Karena dia sedang mendengar orang-orang kafir itu diazab di alam kuburnya. Kemudian apa? Dia apa? Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dia diberikan azab dari mukaddimah azab neraka, yaitu azab kubur. Kemudian datang orang dengan perawakan yang buruk, dengan wajah yang jelek, kemudian ditanya, siapa dirimu? Dia mengatakan, ana amaluka sayyi' fid dunya. Saya amalan gurukmu ketika dahulu, ketika di dunia, menemani dia sampai nanti didirikan hari kiamat. Nah, ini hadis di sini banyak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi orang-orang sebagian firqah, mereka tidak mengimani itu. Ya. Termasuk ya, di masa yang dulu, mereka yang sering disebut dengan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menjadi turunan pengikutnya Wasil bin Atha, yang dahulu berpisah, mengeluarkan diri dari majelisnya Al-Imamul Hasan Al-Basri. Ya. Karena kemudian diusir sama Hasan Al-Basri. Kemudian dia menyendiri. Karena dia menyendiri namanya I'tizal. Maka kemudian dikatakan Mu'tazilah. Dia diusir Wasil bin Atha. Karena dia meyakini bahwa, mengimani bahwa orang yang beriman ketika melakukan dosa besar, ya, orang yang beriman ketika masih hidup melakukan dosa besar, kata Wasil bin Atha, dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Ya. Fi manzilatin baina manzilatain. Ketika ditanya, orang yang beriman, masih beriman, tidak kafir, tapi pelaku dosa besar, berzina, minum khamar, judi, dan seterusnya. Statusnya gimana? Dia mengatakan, dia tidak mukmin, dia juga tidak kafir. Dikatakan kafir bukan, mukmin juga bukan. 50-50. Makanya kemudian dikatakan, ideologinya fi manzilatin baina manzilatain. Yaitu di tengah-tengah antara dua posisi. Tapi mereka meyakini bahwa kalau sampai mati tidak bertobat dari khomernya, dari judinya, dari zinanya, maka ideologinya seperti Khawarij, yaitu kekal di neraka Jahannam. Ya, karena ideologi ini kemudian diusir oleh Hasan Al-Basri, dan nanti turunannya mereka banyak punya kekeriruan dalam masalah iman tadi, punya kekeriruan dalam masalah mengimani ada kubur, hari-hari akhirat. Mereka menafikan juga mizan, menafikan timbangan, ya. Mereka juga menafikan bahwa orang beriman nanti melihat Allah SWT di yaumil kiamah. Mereka juga nanti bermasalah dalam masalah akidah tentang mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tapi sifat-sifatnya dihapuskan. Mereka juga bermasalah dalam masalah mengimani takdir. Ya. Dalam masalah mengimani takdir mereka juga bermasalah dalam banyak hal. Nah kalau ada orang seperti itu, sampaikan dulu hujahnya. Ini loh dalilnya. Kalau sudah disuguhkan semuanya kok ditolak? Nah ini baru. Sudah sampai dalil kepada dia, hujah kepada dia, ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan falihadza yubadda'u man balaghathu ahaditsu 'adzabil qabri. Oleh karenanya, ya, dikatakan ahlul bidah bagi orang yang telah sampai kepadanya hadis-hadis azab kubur dan semisalnya kemudian dia mengingkarinya. Wala tubadda'u 'Aisyatu wa nahwuha mimman lam ya'rif bi annal mauta yasma'una fi kuburihim. Namun semisal sahabiah seperti Aisyah, ya Aisyah, dan juga yang semisal beliau dari sebagian sahabat yang lain, ada yang dulu pernah meyakini bahwa mayit itu tidak bisa apa? Mendengar. Tidak bisa mendengar orang hidup. Gitu. Kenapa? Mimman lam ya'arif bi'annal mauta yisma'una fi kuburihim. Karena mereka tidak tahu. Bisa jadi hadis tidak sampai kepada mereka. Karena ada itu hadis yang sebenarnya orang-orang yang meninggal mendengar. Ya, mendengar kita. Hadis ketika kita menguburkan jenazah, ya kan? Kemudian ketika sudah selesai, kita beranjak dari pekuburan, kan dikatakan bahwa mayit mendengar apa? Suara terompah, suara kaki orang yang melayat. Ya, makanya sampai ada kelakar orang menyimpang itu. Di hadis kan apa? Ketika terompah orang terakhir, ya, atau suara sandalnya orang terakhir yang melayat sudah selesai, baru kemudian mungkar dan nangkir apa? Ditanya kan? Ada yang ya pembesar menyimpang tapi. Ya, dia mengatakan, adaban kuburannya Gus Fulan sampai sekarang belum ditanya sama malaikat mungkar nangkir. Kenapa? Karena kuburannya ramai terus. Suara sandalnya ada terus di situ. Enggak ada orang, enggak ada kata berhenti orang yang berziarah di situ. Jadi ketika ada orang yang layat habis, datang lagi. Sampai sekarang, tidak ada putusnya. Maka, mungkar dan nangkir masih nunggu. Kapan nanya? Ini bilang gitu. Ya, muskilah. Ya, itu jelas orang yang... Ya, adapun Aisyah dan sebagian sahabat dimaafkan karena memang belum sampai kepada mereka gitu, dan mereka adalah jelas orang-orang yang mengendaki kebaikan dan mengendaki kebenaran. Ketika mereka menyimpulkan satu permasalahan, para ulama menjelaskan, oh bisa jadi itu tidak sampai dalil kepada mereka, masih dimaafkan. Ketika sampai, insya Allah mereka akan menerima dengan lapang dada dan menerima yang hak itu hak, yang batil ya batil. Fahadha aslun azim, fatadabburhu, fatadabbarhu, fa innahu nafi'. Ini adalah suatu asal pokok atau kaidah yang besar, maka perhatikanlah dengan baik, sesungguhnya hal tersebut bermanfaat. Kata Ibnu Taimiyah demikian ya dalam Majmu' Fatawa. Kemudian Syekh Ahmad An-Najjar melanjutkan, "Faman salimalahul asl, faman salimalahu al-aslul awwal wa huwa masdarut talaqi wa waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah." فَهَذَا لَا يُنَزَّلْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ إِلَّا بَعْدَ تَوَافُرِ الشُّرُطْ وَانْتِفَعِ الْمَوَانِ. Maka kita katakan barang siapa orang yang dia selamat dari pokok landasan yang pertama, yaitu orang yang masdar talaki, sumber pengambilan agama itu sudah selamat. Orang ini memang sudah konsisten, saya itu beragama ngambil Quran, ngambil hadis sahih, ngambil perkataan ulama yang mu'tabar, ngambil kesepakatan salaf gitu. Cuman ternyata ya, waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah, kemudian ternyata tersebut dalam perbuatan kebid'ahan ya. Fa hadza la yunazzal 'alaihi al-hukmu illa ba'da tawafuri syurut wa intifa'il mawani'. Maka yang demikian tidak langsung dijatuhkan kepada dia hukum ya, hukum pembid'ahan ya, kecuali setelah tawafur syurut, kecuali setelah apa? Tawafur syurut ya, setelah syarat-syarat terpenuhi, wa intifa'al mawani', dan juga hilangnya penghalang-penghalang. Ya taruhlah misalnya, yang mungkin akhir-akhir ini sering ini ya, apa namanya, viral di tengah kita gitu kan. Ada mungkin sebagian ustadz yang mungkin sedari awal kita tahu dia, apa namanya, manhajnya atau metodologi dalam beragamanya, seperti apa yang disampaikan oleh para ulama salaf misalnya. Ya dia ngambil dari Quran, ngambil dari, apa namanya, hadis yang sahih, ya. Kemudian dia juga ngambil dari ijma' salaf. Tapi keliru dalam satu permasalahan. Kita tahu sumbernya dia caranya beragama gitu. Cuman yang dalam hal ini terpeleset. Contohnya mungkin yang terkenal akhir-akhir ini dalam masalah misalnya demo. Ya. Kalau demo yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang, apa namanya, orang-orang umum yang dengan, apa namanya, brutal dan semisalnya, jelas itu. Tapi kemudian ada beberapa belakangan ini ada namanya apa? Demo yang apa? Muzaharah silmiyah. Demo yang apa namanya? Damai gitu. Jangan diartikan saya mendukung ya. Saya enggak ikut-ikutan juga. Saya lebih berpendapat ikut pendapat pada ulama yang mengatakan tetap enggak boleh gitu. Tapi misalnya ada salah seorang ustaz itu ternyata tergelincir dalam masalah itu saja. Karena mungkin dia apa namanya, dalil yang melarang dalam hal itu memang tidak secara tegas dimaknai dalam demo yang model seperti ini gitu misalnya. Dia tergelincir dalam hal itu aja, keliru. Dia keliru memahami, keliru apa namanya, meresapi, ya akhirnya kemudian dia ikut serta gitu. Tapi dalam poin yang lainnya dia enggak ikut. Cuman dalam itu aja. Karena dia melihat misalnya di situ ada maslahat, dan dia melihat misalnya rujukan-rujukan ulama kontemporer zaman sekarang ternyata ada juga yang benar-benar seperti itu gitu misalnya, walaupun kita katakan ya saya pribadi juga nggak gitu-gituan seperti itu. Nah maka kadang kurang insaf dan kurang adil kita ketika dia salah dalam hal itu kemudian langsung divonis dia mubtadi ahlul bid'ah, kemudian tidak diambil ilmunya. Berhati-hati iya mungkin, tapi kadang sebagian teman-teman berlebihan gitu, bahkan sampai tidak diambil lagi ilmunya. Nah, ini kalau kita lihat kaidah yang disampaikan seperti ini, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menjelaskan, dulu para ulama dan para sahabat pun ada yang jatuh dalam hal seperti itu, apalagi dalam masalah yang lebih besar gitu. Muawiyah misalnya, Muawiyah sampai perang sama Ali bin Abi Thalib, ya kan? Aisyah perang sama Ali bin Abi Thalib. Apa kemudian ada yang berani mengatakan Aisyah dan Muawiyah pemberontak? Perang sama khalifah gitu. Pemimpin Amirul Mukminin loh. Darah mengalir di mana-mana, ratusan ribuan bahkan. Tapi tidak ada yang mengatakan Muawiyah apa? Khawarij, pemberontak, tidak ada. Karena ada fitnah di situ. Tidak ada yang mengatakan Aisyah kemudian memberontak pada Ali bin Abi Thalib. Ada fitnah di situ. Mungkin salah memahami atau apa. Tapi ya dalam poin-poin itu saja. Bukan dalam keseluruhan. Kalau kita lihat dari awal masdar talaki, asal pertamanya masdar talaki dia di Quran, hadis sahih, ijma' salaf. Cuman dalam satu permasalahan ternyata dalam masalah ini bisa jadi dalilnya tidak vulgar atau dalilnya tidak tegas menjelaskan masalah ini sehingga kemudian dia keliru gitu. Nah, merupakan kadang saya pribadi menganggapnya apa namanya kurang adil kita bersikap kemudian langsung ditinggalkan semuanya tidak diambil ilmunya. Gitu. Nah, harusnya orang-orang yang berkompeten menasihati yang bersangkutan. Gitu. Nasihat yang berkaitan, Anda yang dalam poin ini keliru, Anda dalam hal ini salah, yang benar seperti ini. Ya. Tapi kok kemudian langsung diboikot, ya, ini perlu tinjauan lebih jauh dan ada banyak pertanggungjawaban besar kelak di yaumil kiamah kalau kita kemudian terlalu juga serampangan. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang selamat dari pokok pondasi yang pertama, yaitu masdar talaki. Kemudian setelahnya terjatuh pada sebuah kebid'ahan, hadzal yunazzalu alaihil hukmu, tidak boleh langsung dikatakan di ahlul bid'ah illa ba'da tawafur syurut, kecuali syarat-syarat sudah terpenuhi dan juga larangan-larangan atau penghalang-penghalang sudah hilang. Amma man kana khalaluhu fil aslil awal fa hadza yunazzalu alaihil hukmu basyarah. Adapun memang kalau tipe orang-orang yang dari awal memang sumber pengambilan agamanya bukan Quran, hadis sahih, bukan merujuk pada ulama salaf, kok kemudian dia terjatuh pada kebid'ah, nah itu baru boleh. Beliau mengatakan, hadza yunazzalu alaihil hukmu mubasyarah. Yang demikian dijatuhkan bahwa dia adalah pelaku kebid'ahan langsung. Karena dari asal pertama memang dia, ya beragamanya dengan perasaan aja. Emang dari awal dia tidak pernah ketika dalam masa ini gak merujuk ke Qur'annya gimana, tidak merujuk ke hadis sahihnya gimana, tidak merujuk ke penjelasan ulamanya bagaimana, ya. Ulama salafnya gimana, sahabat bilang gimana, tabi'in bilang gimana, kemudian ulama terpercaya dari kalangan ahlu sunnah gimana, dia gak merujuk ke situ. Memang dari awal tidak termasuk orang-orang dengan ciri-ciri ini. Kemudian dia masuk dalam perkara yang keliru tadi, ya, kebid'ahan tadi. Maka yang demikian, kata beliau, yunazzalu alaihil hukmu basyarah. Maka dia terhukumi sebagai ahlul bid'ah secara langsung. Idh innahu lam yaltazim bisunnah aslan. Karena sejatinya dia sedari awal ya tidak loyal, tidak apa namanya mengambil ya landasan sunnah sedari awal sebagai dasarnya. Hatta yunsab ilaiha, sampai kemudian dia pantas dinisbatkan kepada sunnah. Walihada tajidu a'immata salaf yasifuna man iltazama aslal mu'tazilah. Oleh karenanya dahulu para imam-imam salaf ketika mensifati orang-orang yang memang sedari dasar mereka mengambil pokok akidah mu'tazilah atau pokok akidah asy'ariyah atau pokok akidah Maturidiyah dan yang lainnya, langsung para ulama Ahlussunnah mensifati ya fulan Mu'tazilah, fulan Asy'ari, fulan Maturidi, fulan Jahmi gitu. Karena memang dari awal masdar pengambilan hukumnya memang bukan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi yang memang sedari awal dia terkenal ya membela sunnah, memperjuangkan akidah salaf, kok kemudian terjatuh dalam suatu kekeliruan? Nah, ini tidak serta-merta langsung kemudian dijatuhkan vonis kepada dia bahwa dia ahlul bidah. Nah, kemudian beliau menjelaskan, wala yufhamu min ishtirati tawafuri syurut wa intifa'il mawani' fil hukmi 'ala rajuli bil bid'ah annana naskutu 'anil bid'ah. Jangan dipahami ya, alias beliau bilang jangan gagal paham min ishtirati tawafur, bahwa maksudnya ketika tidak terpenuhi syarat-syarat dan juga tidak terpenuhi hilangnya penghalang-penghalang menghukumi seorang sebagai ahlul bid'ah. Ya, menghukumi orang sebagai ahlul bid'ah. Ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan juga tidak terpenuhi, tidak hilang penghalang-penghalangnya, bukan berarti kemudian kita diam aja. Annananas kutu anil bid'ah. Bukan berarti kemudian kita mendiamkan kebid'ahan yang muncul tadi. Yang kita diamkan, yang kita rem adalah ketika menghukumi personalnya, apakah personalnya langsung mubtadi atau bukan, tapi menghukumi perbuatannya. Nah, kayak tadi masalah demo tadi, ya. Menghukumi perbuatannya, menjelaskan kekeliruan perbuatannya wajib. Tetap kita tidak boleh diam, kita jelasin tuh, ya. Keliru, kita jelasin ini menyelisihi, kita jelasin tidak boleh. Gitu. Untuk jelasin perbuatannya, amaliyahnya wajib dijelasin bahwa ini keliru. Bahwa ini misalnya sebuah kebid'ahan. Bahwa ini misalnya kalau itu kesyirikan, ini kesyirikan. Tapi untuk menghukumi personnya, nanti dulu. Ya. Ada step-stepnya. Tidak semudah itu. Tidak semudah seperti orang membalikkan kedua telapak tangannya. Jadi tidak kemudian annana naskutu anil bid'ah, tidak kemudian kita diam dari kebid'ahan itu, wala nubayyin dhalalaha, juga kita bukan berarti kemudian mendiamkan kesesatannya. Fal bid'atu turaddu mutlaqan, karena kebid'ahan muncul dari siapa saja itu ditolak secara mutlak. Wa yuhadzdzarun nasu minha, dan orang-orang ya diwanti-wanti dari perbuatan itu. Wala yungdzar lil qa'il biha wala liman zilatihi, dan tidak dipandang bulu, ya, tidak dilihat secara pandang bulu siapa yang mengucapkannya atau bagaimana kedudukan orang yang melakukannya. Wa illa law sakatna 'anil bid'ah lal tabasa dinullahi 'ala ba'dhin nas. Kenapa? Karena kalau kita diam saja dari kebid'ahan tadi atau mungkin kesyirikan atau yang lainnya, maka agama Allah nanti akan tercampur baur, ya, akan menjadi buram, akan menjadi apa namanya? Tidak jelas di hadapan sebagian orang yang memang tidak bisa membedakan. Wala sarat indahumul bid'ah sunnah, bahkan nanti ditakutkan ya dianggap kebid'ahan, dianggap sebuah sunnah. Jadi dijelaskan perbuatannya wajib, tapi menghukumi orangnya, nah itu yang butuh apa namanya, tidak sembarangan. Tapi jelasin ini hukumnya, amalannya ini keliru, menyimpang, kebid'ahan, itu yang wajib dijelaskan. Wa kaununa nuhadziru minal bid'ah la yalzamu min dzalika an yakuna sahibuha mubtadi'an, kata Syekh Ahmad An-Najjar. Dan perbuatan kita mentahdir, memperingatkan, memberikan wanti-wanti waspada adanya kebid'ahan, tidak melazimkan hal tersebut lantas pelakunya kemudian dikatakan mubtadi', ahlul bid'ah. Hatta tatawaffar fihi syurut wa tantafiya anhul mawani', kama taqaddama takriru dzalika. Hal tersebut baru dikatakan mubtadi', sampai jika memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya atau hilangnya penghalang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kaidah sebelumnya. Fa dzalika fi man kana, seperti misalnya orang yang masdaru talaki, orang yang sedari awal sumber pengambilan agamanya memang dari Quran, hadis, dan merujuk kepada ulama salaf. Muwafiqan lima arih a'immatu salaf, sesuai dengan a'immah salaf, dia seperti itu, sesuai, tapi kemudian keliru. Ya, yang seperti itu dia apa? Tidak langsung dikatakan sebagai ahlul bidah. Kemudian beliau mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Qala Syekh Muhammad ibnu Shalih Al Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, "Wa ammal khata' fil akidah." Adapun kekeliruan dalam masalah akidah, masalah ideologi, "Fa in kana al khata'u mukhalifan li tariqis salaf." Jika kekeliruannya ternyata menyelisihi jalannya para salaf, fahuwa dhalalun bila syakkin, maka jelas hal tersebut menyimpang tanpa keraguan. Walakin la yuhkamu ala sahibihi bidhalal, tapi untuk menghukumi kepada pelakunya, ya tidak dihukumi pelakunya langsung bidhalal dengan bahwa oh ahli kesesatan. Hatta taquma alaihil hujjah, sampai didirikan kepadanya hujjah. Fa idza qamat alaihil hujjah, ketika sudah berdiri hujjah, dijelaskan dalilnya, dijelaskan argumentasinya, ya. Wa asarra ala khata'ihi wa dhalalih, baru kemudian dia kok masih teguh, ya, pendirian, masih ngeyel dengan kesalahan dan penyimpangannya, kana mubtadi'an fi ma khalafa fihi al-haq, maka baru dia dikatakan mubtadi', ahlul bidah, dari apa yang dia selisihi dari kebenaran. Sudah berapa mas? Satu jam ada yang belum? Oke, bentar lagi. Fa'in kila hunaka farqun baina babai takfir wa tafsik wa baina babi at-tabdi. Jika misalnya ada orang yang mengatakan dalam hal itu ada perbedaan antara bab pengkafiran, bab pemfasikan, dan bab pembid'ahan. Fababat takfir wa tafsik yushtaratu fihima iqamatul hujjah. Adapun bab pembahasan pengkafiran, pembahasan seorang dihukumi fasik, memang betul harus dibutuhkan hujjah. yaitu sampainya argumentasi kepada pelaku yang keliru tadi. Wa amma babut tabdi' fala yushtaratu dzalik. Adapun bab permasalahan pembid'ahan, maka tidak dipersyaratkan harus sampai hujjah. Alias ini maksudnya jika ada orang yang menyangkal gitu. Misalnya ada yang menyangkal, Syekh Ahmad Najjar, kenapa Anda mengatakan orang dihukumi ahlul bid'ah harus sampai hujjahnya dulu? Ini beda. Misalnya ini ngomong sama Syekh, Syekh, harusnya Anda tidak membedakan antara, harusnya Anda membedakan antara bab masalah pengkafiran, pemfasikan, dan juga pembid'ahan. Adapun pengkafiran dan pemfasikan, iya, saya sepakat dengan Anda, harus sampai hujjah dulu. Baru ketika sampai hujjah diingkari, baru dihukumi kufur. Tapi masalah bid'ah, nggak harus sampai hujjah. Ya, udah jelas, terang benderang. Ini misalnya ada orang yang menyangkal, menyanggah pernyataan Syekh. Maka beliau jawab, laisa thammatu farqun baina hadhihi al-abwab min jihati syara'. Dalam hal tersebut, ya, tidak ada perbedaan antara bab-bab tadi, yaitu bab pengkafiran, bab pemfasikan, ataupun dalam bab pembid'ahan. Tidak ada pembedaannya, tidak ada perbedaannya. Idh kulluha min babil wa'id, karena kesemuanya adalah bab ancaman. Itu orang melakukan perbuatan ini terancam kekufuran, orang melakukan perbuatan ini terancam kefasikan, sebagaimana orang melakukan perbuatan ini terancam kebid'ahan. Semuanya masuk kepada bab yang sama, yaitu bab wa'id. Wa tafriq bainaha tahakkumun laisa 'alaihi dalil. Dan membedakan antara pemaparan tentang tiga tema tadi merupakan tahakkum, yaitu menyimpulkan hukum tanpa adanya argumen yang jelas, tanpa ada dalilnya. Ketika enggak ada dalil yang khusus menjelaskan perbedaan itu, ya maka sama aja antara pembahasan tentang pengkufuran, pembid'ahan, ataupun pemfasikan. Wa tanzilul wa'id 'alal mu'ayyan la budda fihi min tawafur syurut wa intifa'il mawani'. Dan masalah menurunkan ancaman hukuman tadi kepada personal, maka wajib memang harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang. Kama anna li kulli babin min hadhil abwab ahkaman, sebagaimana dalam bab atau tema pembahasan tadi ada hukum-hukum tersendiri. Tunazzalu 'ala kulli man tahaqqaqa fihi ahadu hadhil asma, yang mana hukum-hukum konsekuensi dari ketika orang disematkan bahwa fulan kafir, itu kan ada konsekuensi dari perkataan bahwa fulan ini hukumi kafir. Ketika kita menghukumi personal, oh antum kafir dengan perbuatan ini, oh antum musyrik dengan perbuatan ini, oh antum ahlil bidah dengan perbuatan ini. Ketika kita menyematkan hukum itu secara personal, kan nanti ada hukum-hukum yang lain sebagai konsekuensi dari label itu. Nah, makanya kenapa kok ulama berhati-hati? Karena konsekuensinya ketika mengatakan fulan kafir, ada konsekuensi lain. Ulama menjelaskan, fal kafir la yusalla alih. Kalau kita mengatakan fulan personal kafir, berarti otomatis kalau mati nggak disolatkan. Walayud fanufi makabirul muslimin. Kalau Anda bilang dia kafir, maka ketika mati nggak boleh dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Kalau dia mati, nggak boleh saling mewarisi antara keluarganya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yarisul muslimul kafir, walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi dari orang yang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang yang muslim. Jadi ada konsekuensi ketika menghukumi seorang secara personal dia kafir, maka tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kalangan kaum muslimin, tidak ada warisan antara keluarganya dan hukum-hukum yang lain. Sebagaimana ketika dihukumi secara personal fulan mubtadi ahlul bidah, maka yu'aqab, ya, ini ada hukumannya, bisa dihukum biar jera di penjara atau yang lainnya. Wa yuradda, dan juga dibuat kapok. Wa yuhjar, diboikot. Wa yuqata, ya. Yukotok itu masih diputuskan relasi hubungan antara masyarakat dengan dia. Ya, hampir sama dengan di boikot. Tidak diajak bicara, tidak diajak hubungan perdagangan, ekonomi, tidak ada. Biar kapok. Nah, dalam pembahasan demikian, ada hukum-hukum yang menjadi konsekuensi ketika fulan dikatakan mubtadi. Ila ghairi dhalika minal ahkamil muta'aliqa biman tahaqqaqa fihi ismul bid'ah. Dan juga hukum-hukum yang lain, ya, yang berkaitan dengan orang yang terrealisasi dalam dirinya bahwa dia adalah seorang mubtadi. Wa mahma yakun min syai'in fal mukhalafa idza sadarat min insanin fa imma an yakuna ala wajhin yu'dharu fihi aw la. Jadi misalnya ada sesuatu yang menyelisihi dan itu muncul dari seseorang, maka penyelisihan yang muncul dari orang tadi ada dua kemungkinan. Entah itu adalah sebuah penyelisihan yang masih mendapatkan toleransi atau yang memang sudah tidak mendapatkan toleransi. Ya, tadi sudah apa? Kalau tidak mendapatkan toleransi berarti sudah terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Saya bacakan sedikit lagi. Nah, ini dijelaskan. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Dan yang mengatakan bahwa permasalahan pengkafiran, permasalahan pemfasikan, permasalahan pembid'ahan itu tidak dibedakan antara satu bab dengan yang lainnya, itu dirujuk dari penentuan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Abu Abbas Ibnu Taimiyah muqarriran. Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah muqarriran, menetapkan adamat tafriq, menetapkan yaitu tidak adanya pembedaan antara bab pembahasan pengkafiran, pentafsikan yaitu pemfasikan juga pembid'ahan. Beliau mengatakan wa innamal maqsudu huna anna ma thabata qubhuhu minal bid'i wa ghairul bid'i minal manhiyyi anhu fil kitab wa sunnah. Dan sejatinya yang dimaksudkan di sini yaitu sesuatu yang telah ya telah valid ya, sesuatu yang telah tetap valid kejelekannya, keburukannya, yaitu seperti perbuatan kebid'ahan dan yang selainnya dari perkara-perkara yang dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, awil mukhalif lil kitab wa sunnah, atau sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, idza sadara an syakhsin minal ashas, jika hal tersebut, penyelisihan tersebut, kebid'ahan tersebut muncul dalam diri salah seorang dari kalangan ya kaum muslimin, faqad yakunu ala wajhin yu'dharu fi, bisa jadi penyelisihan tersebut bisa mendapatkan toleransi atau pemakluman, diberikan uzur. Imma lijtihadin au taqlidin yu'dharu fi, bisa jadi karena memang ijtihad dia keliru tapi masih bisa dimaklumi, atau dia taklid dan masih mendapatkan uzur. Wa imma li adami qudratih, atau bisa jadi dia keliru karena cuma ngikut-ngikutan dan dia tidak punya kemampuan untuk meneliti, untuk menelaah, seperti kemarin yang dibahas, seperti apa, tukang sayur, tukang apa yang kemarin masalah, barang siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia jahmi, jahmiyah kalau masih ingat ya. Tapi barang siapa yang dia berhenti ketika Quran itu apa, dia tidak bilang Quran makhluk, dia juga tidak bilang Quran firman Allah. Kalau dia bilang Quran itu makhluk maka dia jahmiyah. Tapi ada orang-orang yang ketika mengatakan, ditanya Quran itu apa, dia diam aja, dia tidak bilang Quran makhluk, tidak juga bilang apa, Quran itu firman Allah. Kemudian dijelaskan kemarin, kalau itu muncul dari orang-orang ya, di perempuan, anak-anak, atau apa namanya, bakolin, yaitu tukang-tukang sayur atau tukang warung yang dia sibuk dengan kehidupan dunianya, tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menelaah, maka apa? Masih diberikan uzur, diajarin dulu, diajarin sampaikan hujahnya, baru kalau tetap ngeyel, nah, baru hukumnya beda. Wa imali adami kudratih, atau misalnya dia tidak punya kemampuan untuk menelaah, untuk menimbang-nimbang, meninjau. Kama qad qarrartuhu fi ghairi hadzal mawdhi', sebagaimana telah saya tetapkan di tema selain ini. Wa qarrartuhu aidan fi asli takfir wa tafsik al mabni ala asli al wa'id, sebagaimana juga saya telah jelaskan dalam pokok pembahasan tentang pengkafiran, pemfasikan yang dibangun di atas ya pokok bahwa pengkafiran, pemfasikan itu adalah bab tentang ancaman, bab wa'id. Fa inna nususal wa'id allati fil kitab wa sunnah, nas-nas ancaman yang ada dalam Quran dan hadis, wa nusus al-a'immah bitakfir wa tafsik wa nahwi dzalika, dan juga nas-nas yang disampaikan oleh para imam, ulama yang diikuti, yang diteladani dalam bab pengkafiran dan pemfasikan dan semisalnya, la yastalzimu thubut, la yastalzimu thubuta mujibiha fi haqqil muayyan, hal tersebut tidak melazimkan keberadaan konsekuensi pada hak individu yang melakukannya. Ya. Tidak kemudian ketika dikatakan ini bid'ah, pelakunya langsung mubtadi. Tidak kemudian dikatakan ini kufur, pelakunya langsung kafir. Ya. Tidak apa namanya, tidak ada kelaziman tetapnya, validnya, atau konsekuensi kewajiban atau tuntutan bahwa hal tersebut juga berlaku bagi si personal tersebut. Illa idza wujidat syurut, beliau mengatakan kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi, wantafatil mawani, dan penghalang-penghalangnya telah terhapuskan. La farqa fi dzalika bainal usul wal furu', hal tersebut penetapannya tidak ada beda antara masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang inti, ataupun cabang, masalah-masalah parsial. Wa hadza fi adzabil akhirah, ini berkaitan dengan perkara ancaman azab akhirat. Fa innal mustahiq lil wa'id min azabillah, wa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman dari azab Allah atau laknatnya atau murkanya di akhirat, khalidun finnar, ya dia kekal di neraka, au ghairi khalid, atau terancam kekal di neraka atau terancam tidak kekal di neraka. Wa asma'u hadzal darab minal kufri wal fisq, ya. Dan tema ini yang termasuk tadi dalam masalah pengafiran atau juga dalam masalah pemfasikan. Ya dakhulu fi hadhil qaidah sawa'un kana bisababi bid'atin i'tiqadiyah au ibadiyah. Masuk dalam kaidah ini ya, entah karena sebab kebid'ahan secara i'tiqad ideologi ataupun kebid'ahan secara ibadah bid'ah amaliyah. Au bisababi fujur atau karena sebab kefajiran di dunia atau kefasikan dalam masalah amal-amalnya. Amma ahkamud dunya fakadzalika aidan, berkaitan dengan hukum-hukum dunia juga demikian adanya sama. Fa inna jihadal kuffar yajibu an yakuna masbukan bidakwatihim. Nah, sebagaimana kita ketika kaum muslimin jihad melawan orang kafir, itu kan enggak langsung diperangi dulu, enggak langsung ditembaki, enggak langsung dibunuh. Tapi apa? Masbukan bidakwatihim. Disampaikan hujahnya dulu. Harus didakwai dulu. Didakwai dulu ketentuan Islam gini, yang seterusnya. Kalau tetap ngayal, baru ada peperangan. Gak boleh langsung kemudian menyerang. Idla azaba illa alaman balagot hur risalah. Karena tidak apa? Tidak ada, tidak diperbolehkan berikan hukuman, azab, kecuali orang-orang yang telah sampai kepadanya risalah. Wa kadzalika uqubatul fusaq la tasbutu illa ba'da qiyamil hujjah. Sebagaimana hukuman kepada orang-orang fasik tidak boleh ditetapkan kecuali setelah apa? Sampainya atau berdirinya hujjah. Wa makunna, dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wa makunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab ya sampai kami mengutus para rasul, yaitu mengutus memberikan risalah pesan kepada mereka. Kalau sudah sampai ya dipahami dengan baik kok tetap diayalin, nah itu baru berhak. Baik, mungkin itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.